Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a misanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatifillah rahimin Allah wa iyyakum. Terlanjutkan kembali pelajaran kita membaca dan pelajari kitab Matan Ghoyah wa Taqrib dengan merujuk pada kitab Al-Imta' syarhi matni Abi Suja'. Kita masih di dalam pembahasan kitab nikah. Nah, sampai di pembahasan tentang rujuk. Nah, sekarang kita masuk ke talak tiga kali. Syarat rujuk untuk yang sudah ditalak. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Fa in talaqaha salasan lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'ita. Jika seorang suami mentalak istrinya tiga kali, sudah tiga kali talak, maka lam tahilla, istrinya tidak halal baginya kecuali setelah terpenuhi lima syarat. Yang pertama, inqida'u iddatiha minhu, yaitu berakhirnya iddah dari sang istri tersebut, ya. Iddahnya sang istri tersebut berakhir, ya, dari apa? Talak dari suaminya. Sudah selesai masa iddahnya. Syarat pertama, masa iddah setelah selesai. Kemudian yang kedua, watazwijuha biwairihi. Kemudian dia menikah, si istri tersebut yang tercerai tiga kali, menikah dengan orang lain, ya, selain suaminya yang pertama tadi. Dengan nikah yang benar, yang sahih, walaupun misalnya ini orangnya gila. Walaupun gila suaminya. Kemudian wa dukhuluhu biha wa isabatuha. Dan dia sudah digauli, kemudian saya sudah digauli oleh suami yang kedua. Istri tersebut menikah dengan suami lain, orang lain selain suami pertama tadi, ya, kita sebut suami yang kedua. Dia sudah digauli oleh suami yang kedua tersebut. Wa bainuna tuha minhu. Ya, kemudian sudah bainuna, sudah bain dari suami yang kedua. Jadi sudah selesai, misalnya dia ditalak, sudah selesai, wa, dari masa iddahnya. Wa qida'u iddatiha minhu. Dan wa, selesai masa iddahnya dari suami yang kedua. Bainunah tadi talak, ya, ditalak atau ditinggal mati. Ya, ini syarat-syaratnya ada lima, ya, karena ada syarat seperti ini. Dan hikmah diharamkannya rujuk kecuali setelah ada suami baru yang menikahinya, kemudian juga sudah digauli, kemudian sudah selesai masa iddah. Kenapa disyaratkan yang ketat seperti itu? Karena dalam rangka untuk menghindari talak tiga kali, ya. Jadi enggak, orang itu enggak bermudah-mudah mentalak tiga kali. Nah, sudah kalau mentalak tiga kali, konsekuensinya berat. Untuk bisa nanti rujuk kembali harus dengan persyaratan yang cukup berat, ya. Karena harus dinikahi dulu dengan orang lain, harus digauli kemudian cerai tanpa ada rekayasa. Padahal kalau sudah nikah sama orang lain ya belum tentu menceraikan. Sudah dengan suami pertama tadi sudah sampai 3 kali, berarti ya sudah banyak masalah juga gitu kan. Istrinya berarti sudah ya, umumnya sudah punya banyak masalah atau tidak suka sama suami. Ya, kemudian ada sedikit penjelasan di sarahnya ya, tapi enggak panjang lebar ya. Yang pertama syaratnya tadi, iddahnya si istri tadi, iddah dari suami pertama itu sudah selesai. Ketika dicerai 3 kali tadi, sudah selesai masa iddah. Kemudian yang kedua, nanti dia akad nikah dengan suami baru, suami kedua, akad nikah yang sah. Setelah selesai masa iddah, kemudian dia akad nikah dengan suami yang baru. Jadi suaminya, istrinya orang lain, bukan suami yang pertama tadi. Kemudian nanti dia juga sudah digauli oleh suami yang kedua tadi, kemudian yang keempat dicerai atau ditinggal mati. Kemudian yang terakhir sudah selesai masa iddahnya, baru kalau setelah itu mau kembali ke istrinya yang suami pertama tadi, bisa ya, bisa akad nikah dengan istri mantan istrinya tadi. Kemudian di sini disebutkan bahasanya hukum ini sama, yaitu yang ditalak 3 kali ini, baik itu sebelum duhul atau setelahnya. Sebelum suami pertama itu apa, menggaulinya atau sesudahnya, intinya dia sama-sama talak 3. Kemudian hikmah dari diharamkan rujuk kecuali setelah ada muhalil, setelah menikah dengan orang lain tadi, adalah agar orang tidak bermudah-mudah ya, agar orang itu menghindari, sang suami, seorang suami itu menghindari talak 3. Jika seorang istri perempuan tertalak 1 kali, kemudian selesai masa iddahnya, kemudian dia menikah dengan orang lain, selesai masa iddah tapi tidak menikah dengan suami tadi tapi dengan orang lain, dan ya suami kedua, tapi ini cuma talak 1 ya, ini talak, contohnya adalah baru talak 1, kemudian juga sudah digauli, habis itu talak lagi. Nah, suami pertama dimentalak, kemudian selesai, ya, kemudian selesai masa iddah, nikah dengan orang lain, ditalak lagi. Kemudian setelah selesai masa iddah dari talak suami kedua, dia kembali lagi ke suami pertama yang telah menceraikan 1 kali lagi. Maka di sini dia kembali ke suami yang pertama ya, dengan membawa sisa sisa apa, talak, jatah sisa talak, di sini sebutkan 2 saja. Ini adalah pendapat Umar bin Khattab dan disetujui oleh sejumlah sahabat yang lain. Kemudian pembahasan baru, pasal tentang ilak. Ilak atau ini, sumpah ya. Sumpah. Jadi seorang suami bersumpah ya, bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Untuk dia tidak apa, menggauli istrinya secara mutlak, pokoknya tidak mau menggauli, atau lebih dari 4 bulan, atau lebih dari 4 bulan. Jadi seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya tanpa menyebutkan berapa lama, tidak mau menggauli atau menyebutkan masanya, rentang waktunya selama lebih dari 4 bulan. Dan ini hukumnya haram karena akan memudorotkan sang istri. Itu asalnya hak dari istri, ya, tidak tertunaikan. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala, wa idza halafa an la yata'a zaujatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin fa huwa mulin. Jika seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak, yaitu tanpa menyebutkan berapa lamanya atau menyebutkan waktunya, yang waktu itu waktunya adalah lebih dari 4 bulan, maka dia mulin untuk halif, jadi orang yang melakukan ilak. Ini disebutkan tadi berapa lebih dari 4 bulan. Adapun kalau kurang dari 4 bulan, ya berarti hukumnya tidak mengapa. Artinya enggak masuk hukum apa? Ilak ini. Di sini lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Ini lama 4 bulan. Waktu yang cukup lama. Wa yu'ajjalu lahu in sa'alat dzalika arba'ata ashhur. Dan yu'ajjalu diberi tangguh si suami, ya, jika istri meminta sa'alat, minta dzalika, penangguhan tersebut. Tapi ini bukan qaid, ya. Bukan qaid diberi tangguh kalau istri minta, enggak mesti. Tapi ya, otomatis dia diberi tangguh. Zalika arba'ata ashhur, 4 bulan sejak dia mengilak tadi. Tapi kalau nanti dalam masa rujuk, sejak masa rujuk. Suma yukhayyaru bainal fai'ati, kemudian si suami tadi, yang tadi kan dikasih waktu 4 bulan, kemudian diberi pilihan bainal fai'ati. Fai'ah yaitu al-wat'u, ya, menggaulinya. Ini wat'u, al-wat'u jima' dinamakan fai'ah karena tiga kata fa'a, fa'a roja'a, kembali menggaulinya. Atau pilih dan menggaulinya, dan dia apa? Membayar kafaroh. Kafaroh sumpah, ini bersumpah tadi. Ya. Tadi kan bersumpah apa? Tidak mau menggauli selama lebih dari 4 bulan. Ya, tadi tazidu ala arba'ati ashur. Nah, setelah 4 bulan nanti diberi pilihan tadi. Fai'ah, fai'ah berarti kembali dia apa? Melakukan hubungan suami istri. Berarti dia yang melanggar sumpah. Nanti kan bersumpah. Tapi itu yang terbaik, kan gitu. Ya. Nah, maka dia nanti takfir, membayar kafaroh. Kan membayar kafaroh, kenapa lah tadi dia bersumpah untuk lebih dari 4 bulan. Ya. Karena dalam hadis juga disebutkan, kalau dalam hadis sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yamin fara'a ghairaha khairan minha falyati allazi huwa khair wal yukafir an yaminihi. Jika seorang bersumpah kemudian dia melihat yang selain objek yang disumpah itu lebih bagus melanggar sumpahnya berarti, maka dia lakukan itu yang terbaik, karena itu yang terbaik, yang baik, kemudian dia membayar kafaroh. Nanti kan sumpahnya tadi tidak membengkoli lebih dari 4 bulan. Tapi dia melihat ada yang baik, ya. Ya tentunya yang terbaik adalah dia apa? Melanggar sumpah tersebut karena apa? Doror, ya. Hukumnya haram tadi. Menyakiti istri. Nah, karena dia tadi kembali menggoli istri, berarti melanggar sumpahnya, maka dia membayar kafaroh sumpah. Ya, kafaroh sumpah nanti disebutkan ya, disitu membebaskan budak atau berpuasa, memberi makan orang miskin atau memberi pakaian, kemudian kalau di sini disebutkan 10 orang miskin. Kalau kafaroh sumpah ya 10, berikan 10 orang miskin. Setiap orang miskinnya 1 mud atau memberi pakaian jika tidak mampu puasa 3 hari. Kalau ini kafaroh sumpah ya ini. Kemudian atau talak. Ya, tadi kan setelah 4 bulan tadi gimana? Ya suami ya menggauli istrinya kemudian bayar kafaroh atau dia mentalak. Talak istrinya. Jadi enggak boleh digantung. Enggak boleh ini enggak digauli, enggak ditalak juga. Artinya dia ngotot melakukan apa? Sumpahnya tadi agar dipertahankan, berarti enggak tahu sampai kapan kan itu. Tidak menggauli istrinya. Dan ini kan doror bagi istri. Fa in imtana'a talaqu 'alaihi al-hakim. Nah, ini kondisi yang terakhir yang tadi. Si suami apa? Ngotot. Ya. Dia enggak mau menggauli, mentalak juga enggak mau, gantung posisi apa? Istrinya, posisi masih jadi istri kan gitu. Nah, kalau seperti itu nanti hakim yang mentalak ya. Dia apa? Mentalak untuk si suami, mentalak istrinya orang. Karena ini ada wewenang di situ berarti ya. Saya hakim mengatakan ya, auqatu ala fulanah min fulan talqatan. Ya. Saya jatuhkan talak ya kan pada si fulanah, siapa namanya? Dari fulan, suaminya siapa namanya? Satu talak. Totolak tu fulanah niyabatan an fulan. Tolokotan wahidatan misalnya. Jadi hakim ini mentalak apa istrinya orang, tapi kini dengan hak ya, dia sah. Ya kita lihat sarahnya sedikit. Ya tadi artinya halif sumpah secara syariat tadi sudah ya, hukumnya haram untuk ilah ini termasuk dosa kecil kalau di sini ya, maksudnya apa dosa kecil karena ini membuturatkan apa sang istri yang karena dia menahan dirinya untuk tidak melakukan kewajiban, tidak memenuhi hak istrinya. Ya Allah SWT berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur." Orang-orang yang mengilak istri-istri mereka, maka menahan 4 bulan. Diberi tangguh 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka mengambil fai'ah tadi apa? Kembali menggolinya. Karena sungguhnya Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rukun ila halif yaitu suaminya, kemudian mahluf bih yang digunakan untuk bersumpah yaitu dengan asma Allah ya, atau sifat Allah. Kemudian mahluf alaih yang objeknya apa, yaitu dia apa, tarakul jima berarti ya, meninggalkan jima. Kemudian zawaj suami, kemudian zawajah istri, sighah. Masalah jika seorang suami mengilak istrinya dalam rentang waktu kurang dari 4 bulan, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Atau dalam waktu 4 bulan saja. Kalau tadi disebutkan, dia apa? Dimatan apa tadi? Tazidu ya. Mudatan tazidu lebih dari 4 bulan. Maka kalau kurang ini enggak apa-apa, atau pas 4 bulan di sini disebutkan, maka tidak mengapa. Kemudian ilah ini di masa jahiliyah dulu adalah teranggap talak. Ilah di masa jahiliyah itu teranggap talak. Jika seorang suami ya, menahan dirinya untuk melarang dirinya sendiri untuk tidak menggauli istrinya yang lebih dari 4 bulan tapi tanpa melakukan sumpah atau menegaskan tanpa tidak untuk tidak jima lebih dari 4 bulan, maka bukan mulin, bukan masuk ilak, karena ini tanpa apa, sumpah. Jadi masalah ini adalah dengan sumpah. Kalau tidak dengan sumpah ya tidak masuk pembahasan di sini. Misalnya Z mengatakan saya tidak akan menggauli istriku selama 5 bulan. Dia enggak pakai apa? Sumpah. Dia bukan mulin sih Z tadi. Maka kalau lebih dari 4 bulan dengan sumpah, fahuwa mulin. Atau di sini apa? Kalau kurang dari ini juga ya. Nah, tadi kalau pembahasan kurang dari 4 bulan tidak mengapa, tidak ada kewajiban. Hukum ilak jika seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, maka ada pilihan. Yang pertama fai'ah, yaitu dia menggauli istrinya sebelum berlalu waktunya. Kemudian dia membayar kafaroh jika dia bersumpah atas nama Allah atau sifat Allah. Adapun jika bersumpah tidak bersumpah dengan asma Allah atau sifat Allah, maka ini tidak masuk kafaroh. Tidak ada masuk, tidak masuk kafaroh yamin tadi ya. Tadi dia menggauli sebelum berlalunya waktu, kan tadi lebih dari 4 bulan. Nah, tadi setelah 4 bulan langsung di, setelah lewat 4 bulan langsung diberi pilihan itu. Masalah jika kemudian pilihan kedua talak. Fai'ah yang pertama ya, fai'ah kemudian bayar kafaroh, itu pilihan pertama, yaitu menggauli kemudian bayar kafaroh. Pilihan kedua mentalaknya. Jika tidak masalah jika suami tidak apa menggauli istrinya tadi di rentang waktu tersebut dan memilih talak, maka tidak ada kafaroh yamin. Dia tadi apa mentalak. Jika sang suami tidak mau menggauli istrinya sedangkan rentang waktu tersebut sudah berakhir. Ya, tadi 4 bulan tadi ya, rentang waktunya. Sudah berakhir, kemudian dia tidak mentalak, maka diangkat urusannya ke hakim. Kemudian nanti jika dia kan disuruh mentalak, tapi kalau si hakim memerintahkan pada suami untuk mentalaknya, jika dia menolak suaminya, maka si qadhi, si hakim mentalak atas nama sang suami, tolak ruj'i. Ya, satu kali talak. Jika sang istri mengklaim bahasanya masa ilah itu sudah berakhir, tapi sang suami mengingkarinya, maka yang dibenarkan adalah perkataan suami, karena di sini yang teranggap adalah perkataan suami, karena ilahnya tadi berasal dari suami. Ya anal qaul qauluhu, kan sejak masa ilah, sejak mengilah tadi dihitung kan. Jika seorang suami mengklaim bahasanya dia setelah menggauli istrinya, tapi sang istri mengingkari, mengatakan bahwa suami belum menggaulinya, maka yang dianggap adalah perkataan suami dengan bersumpah. Dibenarkan perkataannya dengan bersumpah. Al-wat'u dinamakan fa'ah karena dari kata-kata fa'a, yaitu idza roja'a, kembali. Jika seorang suami mentalak istrinya talak roj'i, ya, talak roj'i satu atau dua, kemudian dia mengilak, mentalak dulu kemudian mengilak, maka masa ilak dihitung ya sejak masa bidayah roj'i, rujuk tadi apa? Di masa awal talak roj'i. Wa ilah, jika tidak demikian artinya dia mengilak tidak di masa rujuk, maka ya dimulai dari masa ilaknya. Di awal kali mengilak itu mulai start ngitung nanti. Tapi kalau di masa rujuk, maka di awal masa rujuk. Berarti lebih cepat ya kalau nanti mengilaknya di masa rujuk. Ya, karena tadi mulainya di awal masa bolehnya rujuk. Jadi disebutkan kafarah yaminnya tadi ya, kalau misalnya ini dia apa? Memilih untuk menggaulinya setelah jangka waktu tersebut, maka nanti kafarah yamin ya. Dan sudah kita sebutkan tadi, memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin, setiap orang miskin satu mut, atau memberikan pakaian jika tidak mampu puasa 3 hari. Ya, kita lanjutkan tentang zihar. Faslun al-ziharu qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa ziharu an yaqula ar-rajulu li zawjatihi anti 'alayya ka dhuhri ummi. Zihar dari zuhur ya, dari zihar diambil dari kata zuhur. Karena diambil itu penamaan zihar karena hukum asalnya atau bentuk aslinya adalah anti alaya kazohri umi, walaupun nanti bisa dengan selain zuhur, selain punggung ya. Ini diambil dari itu. Waliharu zihar adalah seorang laki-laki suami berkata pada istrinya, kamu di sisiku, kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya dia apa? Kinayah ya. Dia kinayah, kiasan. Dikhususkan punggung karena ini tempat dinaiki. Keadaan perempuan adalah markubuz zauj ya. Tunggangan laki-laki. karena ini berarti menyamakan dengan ibunya berarti haram, haram bagi baginya. Sebagaimana mahram-mahram yang lain itu haram bagi si laki-laki, maka istrinya ya disamakan dengan itu. Zihar ya. Zihar ini termasuk dosa besar. Kalau tadi ilak tadi masih dosa kecil ya. Nah, ini zihar masuk kabair. Di antara kabair. Ya anti alaya kazuhri umi. Kamu disiku seperti punggung ibuku. Bisa punggung atau bisa apa? Alaya bisa mini ya, ma'i sama. Maksud makna dari kata-kata ini biasanya haram bagiku untuk menggaulimu, sebagaimana haram bagiku untuk bergaul dengan apa ya, ibuku, pergaulan seperti pergaulan suami istri ya. Pakai zohar punggung atau tangan, anti alaya kayadiha. Ya, dan tidak disyaratkan juga pakai lafadz ibu, maka nanti mencakup yang lain. Intinya apa? Perempuan mahramnya dari si suami. Ya, yang haram untuk dinikahi. Fa idza qala dzalika, jika sang suami mengatakan hal tersebut, kata-kata tadi, walam yutbi'hu bitolaki. Kemudian tidak diikuti, disusul dengan kata-kata talak, tidak ditalak, maka soro aidan. Maka dia teranggap orang yang menarik, ya, menarik ucapan tersebut. Ya, setelah mengucapkan itu tidak diikuti dengan talak. Jadi dia apa? Dibiarkan saja. Setelah menzihar, dia dibiarkan saja. Ya, kenapa disebut a'id? Ya, karena dia telah menyerupakan ya istrinya dengan ibunya. Ini satu permisalan yang berkonsekuensi tidak boleh menahan istrinya, karena dia sudah diserupakan dengan ibunya. Jadi sudah diharamkan kan gitu. Kemudian kok dia mendiamkan saja, artinya dibiarkan. Artinya kalau dia tidak mentalak berarti sudah dia berarti apa? Menahannya. Ya. Nah, kalau sudah dikatakan kamu itu seperti ibuku berarti kamu itu haram bagiku. Ya kan, untuk pergaulan suami istri, ya konsekuensinya ditalak kan gitu. Kok dia ditahan, masih dipertahankan ya bagi istri, maka dia hakikatnya adalah dia menarik ucapan zihar tadi ya, maka dia termasuk a'id. Dia menarik apa yang diucapkan karena bertentangan antara ucapannya dengan dia mempertahankan istrinya. Ya, itu bisa dilihat di surat Al-Mujadalah yang 3-4. Allah SWT berfirman, waladzina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahri raqabah ila akhir ayah. Ya. Nah, di situ apa? Orang-orang yang melihat istri-istri mereka kemudian ya'uduna tadi. A'id di sini menarik apa yang mereka katakan tadi. Ya, ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, a'id di sini adalah nanti dia itu tidak mengikutkan dengan talak. Tidak menyusulkan talak setelah dihiriar, tidak mentalak. Nah, itu namanya dia teranggap a'id gitu. Fatahriru raqabah, ya kan? Ya, seperti di ayat kalau dia a'id, maka fatahriru raqabah. Maka di matan dilihat soro aitan walazimatu al kafaroh. Ya, tadi kafarohnya. Ya. Berarti dia tidak mau mentalak ya. Kemudian wahya tadi kafaronya yaitu memerdekakan budak itu rokobatin mukminatin, memerdekakan budak salimatin yang terbebas minal uyubi dari cacat aib al-mudhirati bil amal. Yang cacat itu bisa mempengaruhi mengurangi kinerja kinerja dari budak tersebut. Fa illam yajid, ya tidak menemukan budak atau tidak mampu memerdekakannya, fasyamu syahroini mutatabi'aini, maka dia apa berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, 2 bulan qomariyah berturut-turut, ya, tidak boleh ada putus dengan niat kafarah setiap harinya. Misalnya kalau dia berbuka tidak puasa walaupun ada uzur seperti safar atau sakit, maka dia kembali lagi mulai dari awal, ya. Sudah 1 bulan kemudian dia safar gak puasa atau sakit dia gak puasa, maka kembali lagi ngitung dari awal ya. Karena ini uzur sakit sama safar itu tidak bertentangan dengan puasa. Tapi kalau uzurnya bertentangan, nanti bertentangan dengan zat puasa seperti gila, kemudian pingsan, ini tidak mengapa. Artinya dia bisa lanjut. Ya, bisa lanjut. Tapi kalau yang sakit sama safar, tidak bisa. Harus mulai dari awal lagi. Fa'ilam yastati', jika tidak mampu untuk puasa, ini orangnya sudah tua misalnya, atau sakit-sakitan. Wa'id amu sitina miskina, dia memberi makan 60 orang miskin. Gak boleh lebih dari itu. Beri 60 orang miskin. Likuli miskinin, setiap orang miskin 1 mut. Berarti totalnya berapa? 60 mut. Ya, 60 mut. Nah, bagaimana kalau dia membayarkan ini, memberikan pada satu orang, langsung dikasih 60 mut untuk 60 hari, dalam 60 hari, maka tidak sah. Ya, tadi 2 bulan ya, 2 bulan kan secara global 60 hari puasanya. Ini puasanya, memberi makan juga demikian. Makanan pokoknya di negara tersebut. Kunna wala yahilul lahu wat'uha hatta yukafiro. Tidak halal baginya untuk apa? Menjimaknya sampai dia membayar kafaroh. Ya tadi kan harus bayar kafarah dulu, tadi tidak mementalak kemudian apa dianggap aid, kemudian harus membayar kafarah terlebih dahulu. Kita lihat sedikit penjelasannya. Biar dari zuhur ya, modi rukub ya, tadi sudah ya, secara syar'i adalah menyamakan seorang laki-laki menyamakan istrinya dengan salah satu dari mahramnya yang tidak halal baginya untuk dinikahi. Ini hukumnya haram, masuk dalam dua dosa besar. Bisa dilihat ayatnya di surat Al-Mujadalah ayat 3-4. Rukun dari zuhur muzahir yaitu suami yang dia sah untuk melakukan talak. Yang enggak sah misalnya apa? Ya anak kecil, suaminya gila. Nah, ini nanti enggak terpenuhi rukunya. Kalau enggak terpenuhi rukunya ya enggak sah ziharnya. Enggak masuk hukum ziharnya, enggak ada hukumnya. Enggak diperlakukan hukum zihar. Muzahar yang di zihar yaitu istri musabbah bih diserupakan, yaitu salah satu dari mahramnya, nasihwah, lafaz yang mengisyaratkan menunjukkan makna zihar. Zihar bisa menyerupakan dengan mahramnya atau bagian dari mahram, bagian dari mahram-mahramnya. Seperti perkataan anti muharramatun alayka kazuhri ummi au ukhti au amati au kholati atau yang lainnya tadi, bagian dari mahram. Kemudian jika seorang suami menzihar istrinya kemudian mengikutkan dengan menyusul dengan mentalak, maka jatuh talak, walaysa alaihi kafaroh, dan tidak membayar kafaroh. Jika dia faida arada roj'ah, jika ingin kembali, maka wajib bayar kafaroh. Jadi kan ini tadi menzihar, kemudian kemudian dia mentalak, habis dia ditalak, maka jatuh talak, ya, karena ada masa idah, ya. Ya enggak bayar kafaroh talak. Nanti kalau dia mau rujuk, maka dia ini juga harus kafaroh, ya. Harus sama kafaroh kalau mau rujuk. Kalau enggak rujuk berarti sudah dia selesai dari apa, dari hubungan suami istri sampai masa idah selesai, enggak rujuk misalnya. Nah, ini kalau dia merujuk, ya tetap dia kafaroh. Artinya dia posisinya masih gantung tadi, ya, tangnya tadi. Jadi berat, ya, gampangnya kalau melihat, ya, konsekuensinya ditalak, gitu loh. Kalau enggak berarti bayar kafaroh. Karena apa? Teranggap a'id tadi. Kemudian zihar itu ada yang mu'abad dan mu'akot. Kalau yang mutlak tidak ditentukan waktunya. Kalau mu'akot misalnya kamu seperti punggung ibuku satu bulan. Kemudian nanti teranggap dia a'id jika dia menggauli istrinya di tengah rentang waktu tersebut yang dia mengharamkan dirinya atas istrinya, teranggap aidnya di situ. Ya karena apa? Dia sudah apa, bertentangan. Tadi kan sebetulnya kalau zihar itu apa? Sudah mengharamkan dia, itu kan? Diserupakan dengan mahramnya, berarti haram baginya. Kok dia kan malah menggauli di masa itu, rentang waktu satu bulan, belum di dalam masa waktu satu bulan dia kok menggauli, berarti kan dia fiilnya bertentangan dengan kata-katanya. Jadi dia dinyatakan a'id, menarik kata-katanya, sehingga dia wajib membayar kafaroh. Ya. Nah, kemudian tidak kafarah jika tidak menjima di masa tersebut. Yaitu jika dia menentukan satu bulan, kemudian sudah selesai satu bulan tanpa ada jima, maka gugur kafarah tanpa ada apa, wajiban apapun. Karena ini diberi jangka waktu segitu, kemudian dalam waktu itu berarti dia itu haram, ya kan? Dianggap haram si suami hubungan sama istri, karena ini diserupakan sama mahramnya. Dan di masa itu dia enggak melakukan fi'il, yaitu menjima yang bertentangan dengan kata-kata itu, sehingga dia tidak melanggar ziharnya tadi. Allahu a'lam bishawab. Masalah jika dia zihar diikuti dengan talak, maka tidak diikuti ya ahwalnya. Jika apa si suami tidak mengikutkan ziar dengan talak, maka teranggap aid ya. Tadi ya, karena fiilnya apa bertentangan dengan perkataan ziarnya. Aid berarti membayar kafaroh. Ya ini di sini sebutkan mensyarah mensifati wanita dengan zihar itu maksudnya itu haram baginya. Wanita itu haram baginya. Nah, kok dipertahankan ini menyelisih dari zihar. Fiilnya menyelisih qaulnya, qaul zihar tadi. Contoh gambaran yang zihar tanpa talak seperti mengatakan anti muharamatun alanya kauzuri umi, kemudian dia diam ya, dalam rentang waktu tertentu tanpa mengucapkan talak. Adapun kalau diikuti dengan talak, misalnya anti muharamatun alaya kauzuri umi anti tolik, nah ini diikuti dengan talak. Kemudian sah mentaklik menggantungkan zihar seperti sebagaimana talak digantungkan dengan syarat atau sifat. Ya, seperti talak ya, yang boleh ditaklik dengan apa? Boleh mentaklik dengan syarat atau sifat. Seperti misalnya jika datang hari Ramadan, bulan Ramadan, maka kamu haram bagiku seperti ibu, punggung ibuku. Kamu seperti punggung ibuku. Nah, ini taklik dengan kedatangan bulan Ramadan. Atau dengan syarat jika engkau pergi ke rumahnya si fulana itu, maka engkau seperti punggung ibuku. Kalau ini terwujud syaratnya atau taklik tadi, sifat atau syarat tadi terwujud, sudah berarti muzahir ya, berlaku hukum zihar. Ya, si suami teranggap muzahir. Jika zihar diulang-ulang, misalnya ya tadi anti muharramatun alaya kadzuri umi, anti muharramatun alaya kadzuri umi, dia si suami ketika mengucapkannya itu pengulangan itu diinginkan adalah takkid, penguatan saja, maka kafaronya satu kali karena teranggap satu, yang satu adalah taukid. Adapun kalau dia mengulang misalnya dia mengatakan satu kali kemudian nanti apa kemudian mengulangi lagi, maka tiap ziar tadi sendiri-sendiri, maka nanti wajib kafaroh tiap ziar masing-masing ziar karena bukan taukid. Kemudian ziar berdampak satu haram untuk menjima ya sampai dia membayar kafaroh ya. Haram menjima ya tadi istimatan disebutkan wala yakhilu wa tuha hatta yukafira. Bahkan setelah bahkan ketika dia tidak ditalak kan, dia ketika aid bayar kafaroh dulu kan. Terus kemudian dia bayar kafaroh dulu. Ketika ditalak juga demikian kalau merujuk. Kemudian kafaroh. Ya. Kafarohnya yaitu harus tartib ini berarti ya. Harus dilakukan terlebih dulu ini nomor satu. Kalau enggak mampu baru pindah. Membebaskan budak yang beriman. Terbebas dari apa? Terbebas dari cacat atau aib. Seperti tua. Tidak mampu kerja. Jika tidak bisa, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika berbuka puasa tidak puasa karena safar atau sakit, maka kembali dari awal. Dan ini adalah termasuk puasa wajib, sehingga niatnya harus di malam hari. Harus ada tabiyyid an-niyah. Jika tidak mampu puasa karena sakit atau tua dan lain sebagainya, maka memberikan makan 60 orang miskin. Setiap miskin satu mut sekitar 600 gram. Yang diberikan adalah makanan pokok di negara tersebut. Jika memberikan satu orang miskin 60 mut langsung, maka tidak sah. Berarti harus memberikan berapa? Kepada 60 miskin, 60 orang miskin, masing-masing satu. Jika memberikan satu orang miskin bi'ainihi, orang itu sitina mudan, kula yaumin mudun, tidak sah. Ini sama ya, setiap hari diberi satu mud, ini tidak boleh karena ini satu orang. Jadi harus diberikan memang 60 orang miskin. Kafaratul ziyad dikeluarkan, dibayarkan secara segera, harus segera diberikan. Dan seorang suami tidak boleh menjima menggauli istrinya kecuali setelah selesai dari kafaroh, harus bayar kafaroh dulu. Kemudian kalau jadi puasa bulan dua bulan berturut-turut terputus dengan sebab gila atau pingsan, maka tidak terputus, bisa disambung lagi. Layadur. Jika seorang yang muzohir yang mengudihar tadi tidak mampu bayar kafaroh karena sakit atau miskin, maka kafarohnya tetap dalam tanggungan sampai dia nanti memungkinkan untuk mengkodok, untuk melaksanakan. Kemudian dia tidak boleh menggauli istrinya sampai dia menunaikan kafarohnya. Budak sudah enggak ada budak kan, puasa 2 bulan ya kok kayaknya berat ya. Kemudian mau ngasih uang apa makanan kotor uang, enggak punya uang, ini dia gimana ya, belum bisa menggauli istrinya sampai dia membayar kafaroh. Jika seorang laki-laki punya dua kafaroh tidak mampu menunaikannya kecuali hanya satu saja, maka dia memerdekakan budak karena zihar yang pertama, kemudian yang kedua puasa untuk zihar yang kedua. Faslun alian, tentang lian maknanya adalah mubaadah, yaitu apa dinamakan ini karena jauhnya suami dan istri satu sama lain. Jadi disyariatkan untuk melepaskan seorang yang melakukan tuduhan zina dari hukuman had. Dan juga menolak nanti nasab yang tidak benar. Jadi ini kan seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, melemparkan tuduhan zina kepada istrinya. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala, wa idza rama rajulu zawjatahu bi zina, jika seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina, fa'alaihi hadul qazfi, maka wajib bagi dia terkena hukuman had menuduh zina, kan gitu, si suaminya, karena menuduh istrinya berbuat zina, maka suami bisa terkena hukuman had karena menuduh zina. Illa kecuali, nah kecuali yuqima al-bayyinata, kecuali dia mendatangkan bukti, ya kan? Menuduh itu misalnya zanaiti, engkau telah berzina atau wahai pezina, ya, dan misalnya terang-terangan misalnya, atau bisa dengan kata-kata lain yang niatnya untuk itu, misalnya kinayah. kinayah misalnya perempuan fasik, dikatakan seperti itu misalnya. Perempuan fajir, fajiroh. Ini kinayah. Ini intinya dia apa? Melakukan tuduhan apa? Zina. Ya. Maka bisa kena hukuman had kecuali satu, dia mendatangkan saksi. Ya. Ini hukuman zina berapa? 60 cambuk. 60 apa? Cambuk. Ya. Kecuali bisa mendatangkan saksi, saksinya berat 4 saksi ya. Mendatangkan 4 saksi. Ya. Kalau bisa mendatangkan 4 saksi, ya, yang 4 saksi melihat secara langsung perzinaan istri tersebut, ya, berarti nanti ya, sudah benar dia si suami tidak dapat hukuman qazaf cambuk 80 kali tadi. Sekarang yang gantian akan dapat ada istrinya karena sudah ada saksinya. Istrinya nanti kena hukuman apa? Zina. Ya, muhson, rajam. Nah. Atau yula'inu, sang suami menuduh enggak bisa datang bukti. Mana buktinya enggak ada. Ya, agar dia tidak terkena hukuman had qazaf, dia melakukan li'an. Nah. Agar dia tidak terkena hukuman had menuduh tadi. Aw yula'inu fayaqulu 'indal hakim fil jami' 'alal minbari fi jama'ati jama'atin minan nas. Atau dia melakukan li'an. Ya, dia berkata di hadapan hakim di jami' masjid jami' di atas mimbar di hadapan para manusia. Nah, di hadapan orang-orang. Mengatakan asyhadu billahi anni la minas sadiqina fi ma ramaitu bihi zaujati fulanah min minaz zina wa ana hadzal walata minaz zina wa laysa minni arba amarat 4 kali. Wa yaqulu fil marah al khamisah, kemudian mengatakan di kesempatan di yang kelimanya, bada'an ya'i luhul hakim, setelah diberi nasihat oleh hakim, wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadzibin. Ya, ini sedang membahas apa? Posisi suami yang menuduh, ya, menuduh istrinya zina. Maka nanti hukum asalnya kalau menuduh kena hukuman had zina kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Kalau bisa mendatangkan 4 saksi, ya berarti nanti tidak kena hukuman. Kemudian istrinya yang kena hukuman. Kalau enggak bisa mendatangkan saksi juga, dia bisa melakukan li'an. Nah, ini dibahas dia melakukan li'an yaitu di yula'inu ya. Jadi hukumnya boleh, ini kalau dia yakin bahasanya memang istrinya berzina. Dia melihat istrinya bersama orang lain ya, menuju satu tempat atau sering pergi bareng ya di tempat sepi dan lain sebagainya. Maka boleh melakukan apa? Li'an. Ya, kemudian harus melakukan li'annya di hadapan hakim. Ya, kalau enggak ada hakim tidak teranggap. Kemudian fil jami' di masjid jami'. Nanti kalau orang haid di luar ya, di pintu masjid. Dan di hadapan manusia. Di hadapan manusia ini hukumnya sunnah. Di hadapan manusia ini hukumnya sunnah. Paling sedikitnya 4. Dan dia mengatakan, saya bersaksi banyak saya termasuk orang yang benar, yang jujur terhadap apa yang saya tuduhkan kepada istriku ini namanya, bahwasanya dia melakukan zina. Wa ana hadzal wad, dan anak ini jika ada anaknya, di situ jika ada anaknya hasil perzinaan menurut klaim dari suami. Ataupun misalnya enggak ada tapi dia sudah punya anak. Nah, ini anak ini bukan dariku. ya, bukan dariku, bukan anakku. Juga bisa menafikan misalnya masalah kehamilan. Ini hamil bukan saya yang hamil. 4 kali. Di sini hukumnya sunnah 4 kali. Kemudian habis itu si hakim memberikan nasihat. Memberikan nasihat ini apa? Tentang beratnya perkara ini ya. Kemudian setelah itu dia mengatakan si suami di kesempatan yang kelima, yaitu kan 4 tambah 1 5, telah diberi nasihat, wa alayya laknatullah, saya terkena laknat Allah jika saya orang yang berdusta. Berdusta atas apa? Atas tuduhan zina tersebut dan menafikan, menolak anak. Ya, jadi seperti itu ya. Sehingga nanti kalau dia sudah apa melakukan li'an ini, dia nggak kena hukuman qadzaf, had qadzaf tadi, karena dia sudah melakukan li'an. Ya, rukun li'an mutala'inani, yang melakukan li'an suami istri kemudian sighah. Syarat-syarat li'an disyaratkan untuk sahnya li'an dan adanya dampak hukum. Yang pertama didahului oleh tuduhan qadzaf dari suami kepada istrinya. Ya, seperti mengatakan wahai pezina. Jadi sebelum li'an ini didahului dengan apa? Tuduhan zina. Dan si suami punya kelayakan teranggap sumpahnya, maka tidak sah kalau anak kecil atau orang gila. Kemudian li'annya dari suami lebih dahulu daripada li'an istri. Nanti ada li'an istri ya. Karena dia yang menuduh, suami itu yang menafikan, menolak anak. Akan tapi untuk yang dan untuk li'annya istrinya hanya untuk menggugurkan hadnya. Menggugurkan had apa? Istri karena ada li'an dari suami. Ya, karena tadi kalau suami li'an berarti kan nanti tertuduh istrinya kan melakukan zina. Kemudian menggunakan lafaz li'an yang ada dalam Al-Quran. Kemudian dengan lafaz ashadu. Kalau aksamu, uksimu, ya dia tidak teranggap. Kemudian berturut-turut. Tidak diselingi dengan apa jeda yang panjang menurut uruf dalam persaksian tadi ya, yang 5 tadi. Kemudian sah misalnya suami melakukan li'an di hari ini, kemudian istri di hari setelahnya. Kemudian syahadah tadi persaksian harus dengan perintah qadhi atau yang mewakilinya. Kemudian wajib bagi qadhi untuk mentalkin suami atau istri kata-kata li'annya. Kemudian dari li'an ini harus dilakukan sendiri suami atau istri, enggak boleh misalnya diwakilkan orang lain. Ya, hukum-hukum li'an ini ringkasan mungkin ya, atau pemaparan. Jika seorang suami menuduh istrinya yang muhsanah ya, bizina, dituduh dengan zina, ya, ini perempuan baik-baik, maka dia si suami mendatangkan bukti, yaitu 4 saksi yang menyaksikan perzinaan tersebut. Jika tidak bisa mendatangkan saksi, maka wajib bagi suami terkena 80 cambukan, hukuman had untuk penuduh zina. Nah, kalau enggak mau dihukum had penuduh zina, dia harus melakukan li'an agar dia bisa menolak hukuman had. Nah, gitu ceritanya, Pak. Kronologisnya seperti itu. Tata caranya yaitu di hadapan hakim atau yang mewakilinya, suami melemparkan tuduhan pada istrinya, bahasa istrinya berbuat zina dan anaknya ini adalah anak hasilnya, bukan anaknya si laki-laki tersebut. Ini dikatakan sebanyak 4 kali sebelum dan sebelum yang kelima kali diberi nasihat terlebih dahulu oleh hakim atau qadhi atau yang mewakilinya, hukumnya sunnah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dengan mengatakan itaqillah fa inna azabal dunya ahwan min azabil akhirah. Takutlah pada Allah, ya. Azab di dunia itu lebih ringan daripada di akhirah. Kemudian nanti yang di yang kelimanya dia mengatakan ala ya'natullah in kuntu minal kadzibin. Ya, tadi sudah, ya. Kemudian faedah disunahkan taqlid bil lafzi wa bil zaman wal makan. Untuk disunahkan untuk memberatkan, ya, memberatkan dari sisi lafaz, kata-kata, waktu dan tempat. Dari sisi lafaz, ya, agar ini berat itu dengan mengucapkan asyhadu billah, ya. La ilaha illallah. Kalau tempatnya al zaman, agar berat, yang berat itu yang di setelah asar. Kalau tempat yaitu di Madinah bil masjid, di masjid di atas mimbar. Minimal jumlah yang menyaksikan li'an adalah 4 orang. Maya taratabu ala li'an, ya, dampak dari li'an. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala, ya, terakhir, ya. Wa yata'alaku bili'anihi khamsatu ahkamihi. Berkaitan atau berdampak disebabkan li'annya suami tadi, ya, laki-laki yang bersumpah tadi. Yang ini, ya, yang mengatakan li'an, ada 5 hukum. Yang pertama, sukutul hadi anhu, ya, gugurnya had bagi yang meli'an tadi, si laki-laki tadi, had qadzaf tadi, hukuman zina, tuduhan zina, menuduh orang lain berbuat zina. Kemudian dampak yang kedua, wujubul hadi 'alaiha, wajibnya terkena had bagi istri, ya, karena suami sudah li'an. Ya, wajibnya apa? Terkena had bagi istri karena suami telah melakukan li'an, dengan syarat kalau istrinya juga tidak melakukan li'an juga, ya. Jadi harus kena hukuman had kalau istri tidak melakukan li'an. Kemudian zawalul firosh, berpisahnya ranjang, hilangnya ranjang maksudnya hubungan suami istri, ya. Karena pernikahannya terputus di antara keduanya. Kemudian nafyul walad, kemudian anaknya itu ternafikan dari si suami, dikan karena sudah li'an, kalau ada anaknya ya, kalau ada anaknya. Kemudian watahrimu alal abad, haram, jadi haram selamanya. Maka tidak boleh ini menikah lagi setelah li'an. Ya, ini selamanya ya. Ya, berat ini. Sudah tingkat berat istilahnya. Tingkat berat dalam rumah tangga mungkin seperti itu ya. Sampai selamanya. Ya. Kalau yang talak tiga itu kan masih bisa kembali lagi. Gitu kan. Kalau ini sudah al-abad. Al-abad. Ini paling berat. Nah, ini seperti itu. Dampak dari li'annya suami. Ini lima ini. Nah kemudian istri ini gak mau juga dikenal hukum had. Ya dia apa? Melakukan li'an juga. Wa yaskutu al-hadu anha bi'an talta'ina fatakulu. Nah, kemudian hukum had. Had apa? Had zina. Kan dituduh zina tadi kan. Nah, ini gugur juga. Tidak jadi dengan sebab melakukan li'an si istrinya. Setelah ditalkin di oleh hakim ya. Diajari lafaz kata-katanya di hadapan manusia. Ini juga sama nanti taghlid juga diberatkan dari sisi apa? Itu. Tempat dari sisi waktunya. Mengatakan asyhadu billahi anna fulanan hadza la minal kadzibin fi ma romani bihi minaz zina. Dikatakan 4 kali. Saya bersaksi dengan Allah bahasanya si ini fulan ini suamiku siapa namanya ini adalah termasuk orang yang pendusta terhadap apa yang dia tuduhkan padaku bahasanya aku seorang orang yang berzina. Nah, ini 4 kali. Jadi gantian ya dilawan sama istrinya. Tadi dituduh dengan lafaz persaksian ini lafaz yang berat asyhadu billah. Nah, kemudian di lawan sama si istri. 4 kali, kemudian yang keempat, yang kelima ya. Wataqulu fi al-khamisati ba'da an ya'idhuha al-hakim. Wa 'alayya ghadabun ghadabullah in kana minas sadiqin. Yang kelima setelah sebelumnya diberi nasihat oleh hakim. Ya. Ya, sunah ya juga. Mengatakan tadi ya, saya terkena apa, murka Allah gitu kan, jika si ini suaminya tadi adalah orang yang jujur. Jika dia benar tuduhannya, saya yang terkena murka Allah. Benar tuduhannya terhadap zina. Nah ini gugur, had untuk istri kalau dia melakukan apa, li'an, ganti melakukan li'an. Ini di syarah disebutkan ya hampir sama ya dengan matanya. Intinya yang pertama gugur tadi ini yang ini ya, yang dampak dari li'annya suami. Nah, berarti suami tidak terkena hukuman had qadzaf menuduh zina. Kemudian karena suami tidak terkena maka tuduhannya terlaksana. Ya, berarti apa? Istrinya yang kena hukuman had. Dengan syarat istrinya tidak melakukan li'an juga. Kemudian hilangnya apa? Hubungan suami istri. Batal nikahnya ya. Terputus. Kemudian anaknya ternafikan. Jika hamil misalnya maka tidak dinasabkan kepada sang suami. Tapi dinasabkan kepada ibunya. Kemudian tahrim mu'abad. Maka enggak boleh rujuk kembali menjadi suami istri, baik itu dengan mahar baru, akad baru, maka ini selamanya, selama dia hidup, pokoknya sudah enggak bisa menikah lagi. Kemudian tidak saling mewarisi, ya, nah itu 6 tadi. Kemudian ketika si istri, nah ini melakukan li'an. Dia melakukan li'an terhadap suaminya setelah li'an suaminya. Dengan mengatakan di hadapan di atas perintah hakim asyhadu billah anna fulanan hadza liman la minal kadzibin fima romani minaz zina. 4 kali. Kemudian tadi setelah diberi apa nasihat sama hakim, natban syarat hukumnya sunnah. Sebelum yang kelima, lima mengatakan seperti itu, wa'alaya ghadabullah in kana minas shodiqin. Tidak disyaratkan bersaksi bahwasanya anak ini dari adalah anak si suami yang menuduhnya jika ini hamil. Di dalam liannya istri tidak disyaratkan harus mengatakan saya bersaksi bahwasanya anak yang saya kandung adalah anaknya dia, suami ini. Tidak. Ya, kemudian dampak dari liannya yang dilakukan oleh istri ini maka gugur hukuman had zina ya bagi si istri dan fasohnya nikah ya, nikahnya batal bubar. Kemudian lafadz untuk si perempuan ini kan alaya ghadab karena kemaksiatannya adalah besar, kemaksiatannya besar. Kemudian sah liannya suami yang bisu dengan cara isyarat yang memahamkan. Kemudian tadi ketika si istrinya istri haid, istrinya dalam keadaan atau nifas, maka liannya dilakukan di depan pintu masjid. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pembahasannya. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Jazakumullah khairah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.